Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Naam, kita masih di al-mas'alatul ula dan sampai pada apa? Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Baik. Apa yang dituju dengan pelajaran ma'rifatu nabiyihi? Yang dituju dengan pelajaran ma'rifatu nabiyihi apa ya Abdul Aziz? Nah, apa yang dituju dengan pelajaran itu? Yang dilarang berupa petunjuk dan ditolak. Ya, itu yang dituju dari pelajaran ma'rifatu nabiyihi. Kita dengan pelajaran itu dibimbing untuk apa? Beriltizam dengan sunnah Nabi. Nah, iltizam itu artinya apa? Ah, anta beriltizam, berpegang. Nah, kemudian coba kamu sebutkan apa pengertian dari firman Allah, ya Abdullah. Naam. Firman Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Apa pengertian fitnah di situ? Nah, bagaimana prosesnya orang itu melanggar sunnah atau meninggalkan, menyelisihi sunnah terus menjadi terjatuh pada syirik? Bagaimana prosesnya? Ya, dengan dia menolak sunnah atau sebagian sunnah, terjadilah proses penyimpangan, pergeseran niat. Sehingga yang semula ikhlas lillah fillah menjadi mendua niatnya. Itulah proses mulainya syirik. Makanya sudah saya terangkan berkali-kali, orang itu menyimpang dari sunnah, semula melanggar akhlak, ya, akhlaknya rusak, kemudian tahap berikutnya apa? Melanggar manhaj. Manhajnya menyimpang dari sunnah. Tahap berikutnya melanggar akidah. Itu proses orang tersebut binasa. Naam. Apa yang kamu pahami dengan pengertian al-Islam dalam artian umum? Ya Abdurrahman, pengertian Islam dalam artian umum. Naam. Naam. Itu pengertian umum daripada al-Islam. Kalau gitu pengertian khususnya itu apa? Ya Abul Fida. Menjadi nama khusus bagi agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pengertian khusus. Sehingga orang yang beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dinamakan muslim. yang tidak beriman kepadanya walaupun beriman pada nabi sebelumnya tidak dinamakan muslim. Naam. Kalau begitu pengertian pengenalan agama Islam bil adillah itu pengertiannya apa? Ya Ahmad Lombok, dengan dalil. Nah, dalil itu ialah apa? Sesuatu yang menunjukkan kepada apa yang dicari. Nah, maksudnya dalil di dalam hal memahami Islam ini apa yang dikatakan atau yang dikategorikan dalil? Nah, yang dikatakan dalil di sini ialah dalil sam'iyah, yaitu Alkitab wa Sunnah, dan dalil aqliyah, yaitu ketetapan akal, kepastian akal. Nah, pengenalan kepada Nabi SAW melalui dalil aqliyah itu antara lain apa saja? Ya Anhar, belum jelas. Ya Allah jelaskan. Wa ya Jundu, dalil aqliyah. La aqliyah. Nah, dalil aqliyah yang menunjukkan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Yang disebutkan di sini. Paling besar, bukti paling besar apa? Nah, Al-Qur'an ya kita. Ah, Jundu. Ah, iyalah Al-Qur'an. Barakallahu fi. Itu bukti paling besar menunjukkan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kok Al-Qur'an dikatakan bukti paling besar ya Jundu? Bagaimana? Kok bisa begitu? Yang apa? Yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Mengandung pula tantangan-tantangan yang tidak bisa dijawab oleh siapapun. Sampai hari ini, sampai hari kiamat. Tantangan itu tetap berlaku, dan sampai hari ini pula, dan sampai hari kiamat tidak akan bisa dijawab. Ini satu. Dalil akli lain yang menunjukkan bahwa beliau itu adalah Rasul. Ya Muhammad Nur. Aina ada? Nah, barakallahu fi mu'jizat. Nah, kemudian berikutnya dalil akli yang menunjukkan bahwa beliau adalah Nabi. Ya Muhammad Rahadian. Aywa. Berita-berita gaib yang diberitakan oleh beliau dan semuanya itu terjadi. Ya, itu bukti lain dari dalil akli. Hadis-hadis Nabi ya, yang setelah diteliti memang itu adalah sabda Nabi. Ya, yang memberitakan tentang kejadian-kejadian hari ini, padahal kejadian itu belum ada pada waktu beliau bersabda. Itu bukti lain yang menunjukkan bahwa beliau itu adalah Nabi. Nah, kemudian berita lain, bukti lain dari dalil akli kenabian beliau, ya Nida. Nah, ini mukjizat. Nahmadullah wa nashkuruh. Nama lain daripada dalil sam'iyah itu apa? Ya Sumaryanto. Nama lain dari dalil as-sam'iyah. Nama lainnya apa? Dalil nakli, barakallahu fiik, Allah yahdi. Dalil nakli nama lainnya itu qayyidul ilm bil kitab, Allah yahdi. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Kalau hafalan memang rendah kemampuannya, ya diikat ilmu itu dengan tulisan, sehingga enggak terbang kemana-mana di bawah angin. Nah, ha, kita masuk saja kepada pembahasan selanjutnya, bahwa kita telah mengerti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau telah memberitakan bahwa seorang muslim wajib untuk mengerti empat masalah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, empat masalah itu ialah al-ilmu. Dan al-ilmu yang dimaksud di sini ialah tiga bagian. Ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, ma'rifatu nabiyyih. Atau ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang kedua dari empat masalah tersebut ialah al-amalu bihi, keharusan beramal dengannya, dengan ilmu itu. Ilmu itu hanya sebatas pengetahuan dan tidak akan menjadi kepribadian kalau tidak diamalkan. Ya. Baru ilmu itu akan menjadi kepribadian kalau diamalkan. Kita lihat halaman 15 Al-Hamish Al-Awwal. Footnote yang pertama. Qauluhu, pernyataannya, al-amalu bihi. Itu siapa yang pukul-pukul yang listrik? Jangan-jangan anak-anak itu. Al-amalu bihi, beramal dengannya. Al-amalu bima taqtadihi hadhil ma'rifatu, yaitu beramal bima taqtadihi, dengan apa yang dikandungi oleh pengenalan tersebut. Ya. Yaitu apa? Minal imani billahi, beriman pada Allah, wal qiyami bi ta'atihi, dan menunaikan ketaatan kepadanya, bimtithali awamirihi, dengan menunaikan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhkan diri dari larangan-larangannya, minal ibadatil khasati, dari ibadah-ibadah khusus, wal ibadatil mutaaddiyati, dan ibadah-ibadah mutaaddiyah yang umum. Maka diterangkan di sini apa pengertian ibadah khusus dan ibadah yang mutaaddiyah, yaitu fal ibadatul khassatu, maka ibadah yang khusus itu pengertiannya ialah mithlus salati was saumi wal haji. Ini al ibadat al-khassah, ibadat yang khusus. Ya. Karena caranya khusus. Waktunya khusus. Dikerjakan dengan niat yang khusus. Wal ibadatul muta'addiyatu, sedangkan ibadah yang umum, kal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, seperti memerintahkan orang kepada kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran, ini ibadah juga, tapi ibadah yang umum. Wal jihadi fi sabilillahi, dan juga termasuk ibadah yang umum ialah jihad, berperang di jalan Allah. Ibadah yang umum. Karena tidak diberi tuntunan yang khusus tentang kaifiahnya. Kaifiahnya diserahkan kepada perkembangan zaman dan keadaan. Tetapi patokan-patokannya ada tertentu. Seperti al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Di zaman Nabi melalui nasihat dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, nasihat dari masjid ke masjid. Setelah zaman Nabi, sudah mulai banyak tulisan, orang sudah mulai banyak yang pintar baca, pintar tulis, melalui diterbitkannya kitab-kitab. Setelah zaman itu, belakangan mulai adanya mikrofon, mulai adanya radio, mulai adanya majalah-majalah. Setelah zaman itu, mulai adanya TV dan kemudian sampai sekarang adanya internet dan selanjutnya. Itu semua perkembangan keadaan yang diserahkan kita untuk memanfaatkan semua sarana dan prasarana tersebut untuk menjalankan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dengan mengikuti patokan-patokannya, sunnah bid'ah, ya, dan furqan, ya, serta al-ilm, menyampaikan dengan ilmu, tidak dengan hawa. Dan menghindari larangan-larangan yang ada padanya. Begitu. Tetapi kaifiyah, keumumannya diserahkan kepada perkembangan situasi dan kondisi. Iya. Tidak seperti ibadah khasah, kaifiyahnya secara rinci, gerak-geriknya semuanya lengkap, ada ketentuannya. Kalau ibadah ammah tidak demikian. Jihad di zaman Nabi dengan tombak, panah, pedang, kemudian manjanik, lebih tinggi lagi teknologinya. Manjanik yaitu ketepel itu, pelemparan batu itu. Batu yang besar dilempar dengan sistem kayak ketepel itu. Itu perkembangan teknologi selanjutnya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan strategi perang, ditanya oleh Salman Al-Farisi, "Ya Rasulullah, apakah ini wahyu?" "Oh, bukan," kata beliau. "Ini adalah pikiranku sendiri." Maka Salman mengatakan, "Kalau pikiranmu sendiri, tentu yang di tempat sana lebih bagus ya Rasulullah daripada di tempat ini. Karena tempat sana tempatnya air. Kita kuasai posisi di mana kita dapat air." Segera diikuti oleh Rasulullah. Itu menunjukkan diberi peluang kita untuk berkenaan dengan kaifiah, strategi dan taktik peperangan. Kemudian berkembang dengan sistem khondak, parit. Dalam peristiwa perang khondak, kemudian berkembang lagi dengan sistem yang lebih maju dalam peperangan, mengikuti perkembangan peperangan, teknologi perang, ya, diikuti teknologi perang itu dengan berbagai tahapan-tahapannya. Tetap juga tidak boleh sampai melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perang yang dituntunkan oleh syariah. Ini namanya ibadah mutaaddiyah. Ibadah yang sifatnya umum. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal itu. Ya. Memimpin negara. Ini termasuk ibadah apa? Al-mutaaddiyah. Sistem manajemen kenegaraan. Manajemen politik, ya, sistem ketentaraan. Nah, itu selama tidak ada larangan, boleh hukum asalnya dibikin ketentuan-ketentuan selama tidak ada larangan. Contohnya seperti peraturan lalu lintas. Ini tidak pernah ada. Ya. Di dalam Alkitab was Sunnah. Ini perkembangan manajemen kenegaraan. Mengatur lalu lintas. Ya. Sebab dulu tidak ada problem lalu lintas itu, ya. Nah, sekarang muncul problem lalu lintas karena percepatan teknologi lalu lintas. Perkembangan teknologi lalu lintas menghendaki adanya peraturan lalu lintas. Sebab kalau tidak ada peraturan lalu lintas akan timbul mafsadah. dengan percepatan perkembangan teknologi lalu lintas menimbulkan kecelakaan dan korban karenanya. Nah, ini perkembangan yang ada. Kalau dulu tidak ada problem karena teknologi lalu lintasnya manual, sangat sederhana, yaitu hewan. Hewan itu punya perasaan. Tidak mungkin dia bertabrakan satu dengan yang lainnya. Hah? Sebagaimana manusia jalan, itu kecuali kalau di masyarakat yang sudah stres berat, itu tabrakan satu dengan yang lainnya, jalan seperti di Jepang atau itu tabrakan. Karena memang masyarakatnya sudah stres berat. Nah, begitulah contoh-contoh tentang al-ibadah al-muta'addiyah, menyangkut perkara yang diberi peluang kita untuk mengaturnya. Nah, peraturan bea cukai ini perkembangan baru di mana sistem ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada ini menyebabkan timbulnya era globalisasi dunia. Dunia menjadi desa yang kecil. Kalau desa yang kecil kan teriak dari sini situ sudah kedengaran. Ya. Nah, akhirnya perlu adanya peraturan bea cukai untuk proteksi, perlindungan kepada ekonomi negara masing-masing. Sebab kalau tidak, ya, produksi dalam negeri itu akan terhenti, tidak ada yang mau beli karena ada impor, barang impor yang jauh lebih murah daripada yang dalam negeri. Akibatnya berhenti pabriknya untuk produksi karena nggak laku, barangnya mahal. Nah, karena berhenti pabriknya, PHK buruhnya, jadi problem sosial lagi, keresahan para penganggur, problem berantai terus begitu. Maka negara menetapkan peraturan bea cukai supaya sama atau sebanding, minimalnya itu sama harga barang yang dari luar negeri. Ketika barang itu ternyata jauh lebih rendah daripada harga barang di dalam negeri, dinaikkan harga yang dari luar negeri dengan cara menetapkan cukai. Harus bayar pajak masuk sekian. Sehingga terpaksa pengimpor barang itu menjual barang tersebut di dalam negeri tersebut dengan harga yang sebanding dengan minimal harga yang dalam negeri. Kan gitu. Nah, ini akibat globalisasi. Mau tidak mau adanya cukai. Proteksi terhadap, perlindungan terhadap harga dalam negeri. Nah, ini juga tidak dikenal secara rinci demikian di masa para Khulafa Rasyidin, kecuali sangat sedikit. Maka di zaman ini dibutuhkan adanya sistem proteksi terhadap barang-barang dalam negeri. Begitu pula timbul problem kaitannya dengan permasalahan-permasalahan udara, penggunaan udara, radio. Iya. Kalau tidak diatur, maka akan terlalu sesak apa lalu lintas penggunaan apa jalur-jalur penyiaran yang di udara itu, sehingga akan tumpang tindih sedemikian rupa. Perlu adanya peraturan. Aturan-aturan yang demikian dipersilahkan kepada manusia sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Dan itu namanya al-ibadah al-muta'addiyah. Demi menjaga kemaslahatan hidup manusia, khususnya kaum muslimin, demi mengawal kemaslahatan hidup kaum muslimin, ya, maka ditetapkan adanya ketentuan-ketentuan yang belum ada ketentuannya di dalam Alkitab was-Sunnah. Wa ma akhbara bihi min umuril ghaibi. Wal 'amalu fil haqiqati huwa thamaratul ilmi. Dan amal itu pada hakikatnya, amal yang dimaksud di sini sebagai masalah yang kedua, pada hakikatnya adalah thamaratul ilmi, buah daripada ilmu. Faman 'amila bila ilmin, maka barang siapa yang beramal tanpa ilmu, faqad syabahan nasara, maka sungguh dia menyerupai an-nasara. Maka sungguh dia menyerupai Nasara. Bagaimana Nasara? Nasara itu beramal tanpa ilmu. Ya. Wa man 'alima wa lam ya'mal faqad syabahal yahuda. Maka barang siapa yang beramal, maka barang siapa yang berilmu tanpa amal, maka sungguh dia menyerupai Yahudi. Begitu salah satu daripada kenyataan. Imma orang itu menyerupai Nasara, yaitu beramal tanpa ilmu. Imma orang itu menyerupai Yahudi, yaitu berilmu tanpa amal. Nah, makanya dijadikanlah al-amal ba'dal ilmi sebagai prinsip daripada prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dijadikanlah al-ilmu qabla al-amal sebagai prinsip pula. Dua prinsip yang merupakan satu kesatuan, yaitu pertama al-ilmu qoblal amal, qoblal qol wal amal, berilmu sebelum berkata dan beramal. Nanti kita akan bahas di belakang nanti. Dan yang kedua al-amal ba'dal ilmi. Jadi yang pertama apa? Al-ilmu qoblal amal. Sekarang yang kedua, al-amal ba'dal ilmi. Ini dua prinsip yang merupakan satu kesatuan bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Karena apa? Karena Allah menjadikan kita, dikatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, Demikianlah kami jadikan kalian itu sebagai umat yang tengah-tengah. Umat yang adil. Tengah-tengah di antara dua ekstrem, dua kutub ekstrem. Dua kutub ekstrem itu ialah mada, keadaan orang Yahudi berilmu tanpa amal, dan keadaan orang Nasara yang beramal tanpa ilmu. Nah, tengah-tengah dari itu, tidak seperti Yahudi hanya berilmu tapi tanpa amal, tidak seperti Nasara hanya beramal tanpa ilmu, tetapi tengah-tengah yaitu berilmu dan beramal. Begitu. Nah, ats-tsalitsatu, perkara yang ketiga dari perkara yang harus diketahui oleh setiap muslim, yaitu ad-da'watu ilaihi, berdakwah ke jalan Allah. Kita lihat keterangan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ai ad-da'watu ila ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam, yaitu berdakwah ila kepada ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, min syari'atillahi ta'ala, dari syariat Allah ta'ala. Rasulullah datang dengan syariatnya. Ya, ala maratibiha al-thalathu awil arba'u, dengan tingkatan-tingkatannya yang tiga tingkat, awil arba atau empat tingkatan. Allati dzakarahallahu azza wa jalla fi qawlihi, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, ini tiga tingkatan. Warabi'ah, yang keempat, qaulu wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladina zalamu minhum. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya ialah bahwa ayat ini, ayat yang pertama, memberitakan tiga tingkatan dalam dakwah, yaitu dakwah bil hikmah, ini tingkatan pertama. Kedua, dakwah bil mau'idhatil hasanah, ini tingkatan kedua. Dan ketiga, dakwah bil jidal allati ya ahsan, tiga tingkatan. Tingkatan pertama, dakwah bil hikmah, pengertiannya yaitu bil ilmi. Bil hikmah itu bil ilmi, dengan ilmu. Ini untuk siapa? Untuk tingkatan orang yang memang mencari kebenaran. Dan tidak dia mempunyai niatan lain kecuali ingin ikut kebenaran itu kalau ketemu. Terhadap tingkatan orang demikian didakwai bil hikmah. Didakwai dengan hikmah. Dengan ilmu. Disampaikanlah kepada dia ilmu, ilmu kitab was sunnah. Dan dia pun akan segera mengikutinya. Nah, tingkatan ini cukup dengan ilmu. Tingkatan manusia kedua harus didakwai bil mau'idhatil hasanah. Ya. Yaitu golongan orang yang pada hakikatnya dia ingin menerima kebenaran, tetapi dia terkena fitnah. Akhirnya tersamarkan bagi dia fitnah, apa dengan fitnah itu, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga karena tersamarnya mana yang hak, mana yang batil, dia pun akhirnya dengan fitnah itu memusuhi kebenaran. Terhadap golongan kedua ini perlu dikasih al-mau'idhatil hasanah. Apa al-mau'idhatil hasanah itu? Secara bahasa artinya nasihat yang baik. Tapi pengertiannya al-mau'idhatil hasanah ialah at-tarhib wa targhib. At-tarhib yaitu menakut-nakuti, mengancam dengan ancaman adab Allah. Ya, at-tarhib itu. Dan at-targhib yaitu membangkitkan semangat kepada ketaatan kepada Allah dengan diberitahu pahala dari amalan-amalan saleh. Itu at-targhib. Pakai ghain at-targhib. Kalau yang pertama at-targhib pakai ha. Ya. Sehingga diharapkan dengan at-targhib wa targhib, orang yang terkena fitnah ini tadi luluh hatinya, yang semula keras penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, dengan tarhib dan targhib luluh hatinya. Nah, inilah yang namanya al-mau'idhatil hasanah, sehingga dia mau menerima kebenaran. Ya. Golongan atau tingkatan manusia ketiga yaitu golongan yang membutuhkan al-jidal, debat, yaitu golongan manusia yang anit, yang tahu kebenaran tapi menolak kebenaran itu karena sombong, karena anit. Anit itu bahasa Jawanya ngeyel. Apa ya bahasa Indonesianya itu? Orang Cirebon bilang bengkeng. Hah? Apa itu bahasa Indonesianya? Ya membangkang. Tahu itu kebenaran. Dan tahu kebenaran itu harus diikuti mestinya. Tapi karena apa pembangkangan dia dan kesombongan dia, dia menolak. Dia pun akhirnya mengemukakan berbagai penolakan itu dalam bentuk alasan-alasan yang mengkaburkan permasalahan. Nah, terhadap orang yang demikian diperlakukan dengan al-jidal, di debat. Nah, debatnya itu billati ya ahsan, dengan cara yang baik. Maksudnya cara yang baik itu apa? Bil hujjah, dengan dalil, bukan debat kusir. Nanti kalau debat kusir meningkat menjadi debat kuda nanti. Sebab dekat sekali kusir sama kuda itu. Kalau debat kusir dengan pukul-pukulan, alat pukul, tapi kalau debat kuda tendang-tendangan sama kaki nanti. Ya. Nah. Jadi billati ya ahsan, yaitu bil hujjah al-qati'ah. Membantah segala syubhat yang dilemparkan oleh orang yang menolak kebenaran itu dengan ilmu, dipatahkan dan dikepung dia dengan dalil-dalil, hujah-hujah, argumentasi-argumentasi, dikepung dengan itu sehingga dia tidak berkutik lagi untuk lari dari kebenaran itu dan mau tidak mau untuk tunduk kepadanya. Ini tingkatan manusia ketiga, diharapkan dengan itu dia mau apa? Mau tunduk kepada kebenaran. Tingkatan keempat yaitu wala tujadilu ahlal kitab, dan jangan kalian mendebat ahlal kitab illa billati hi ahsan, kecuali dengan cara yang baik, illal ladzina dzalamu minhum. Ini tingkatan keempat. Kecuali orang yang zalim daripada mereka. Ini golongan keempat, yaitu orang yang tidak bermanfaat jidal billati hi ahsan, karena dzalamum, karena memang mereka itu adalah orang yang zalim. Jadi tingkatan keempat ini menghadapi orang yang memang tidak bermanfaat segala cara ilmiah, itu enggak bermanfaat. Caranya apa? Al-Guju. Serahkan saja pada Al-Guju untuk memberesi kepalanya, biar dimusnahkan dari kehidupan dunia. Ya. Atau kalau tidak sampai kepada Al-Guju, ya hukuman. Hukuman fisik. Ya. Hukuman fisik. Hukuman mental. Ya. Dengan dipukul sekian kali di depan umum, fisik dan mental itu, ya, di penjara untuk kiranya dengan di penjara itu dia apa, diharapkan mau berpikir kembali untuk meninggalkan kesombongannya itu. Nah, gak bisa juga, ya sudah diselesaikan. Keberadaannya tetap berbahaya bagi kehidupan kaum muslimin. Ini tingkatan keempat. Dakwah itu dijalankan dengan melihat situasi dan kondisi mad'u, orang yang didakwai. Tidak sembarangan hantem kromo. Pukul rata, jangan. Ya, tetapi sesuai dengan keadaan orang itu. Nah, inilah namanya hikmah. Yaitu meletakkan segala sikap dakwah itu sesuai dengan keadaan mad'u. Sebab manusia itu beda-beda. Ya. Maka cara penanganannya juga beda-beda. Begitu. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, "Wala budda li hadhihi da'wati." Dan tidak bisa tidak untuk dakwah dengan demikian ini, dengan cara demikian ini, tidak boleh tidak harus min ilmin bi syari'atillahi azza wa jalla. Harus mempunyai ilmu tentang syariat Allah azza wa jalla. Hatta takuna da'watu an ilmin wa basiratin, sehingga jadilah dakwah itu dilakukan di atas dasar ilmu dan basirah. Basirah itu mata hati. Kalau basar itu mata kepala. Ya. Dengan mata hati. Dengan ilmu dan mata hati. Hati melihat bisa membedakan, mata hati itu mana yang harus disikapi sebagai perkara pembelaan terhadap kehormatan, kemuliaan agama Allah, dan mana pula yang itu perkara sifatnya pribadi. Dengan basirah, orang mempunyai kejelian pandangan. Mana yang memang musuh, mana pula yang sesungguhnya dia bukan musuh tapi orang jahil, tapi ikut-ikutan memusuhi dakwah. Padahal sesungguhnya dia orang jahil. Nah, ini akan bisa dilihat dengan kejelian mata hati. Sehingga akan menyikapi berbagai permasalahan itu dengan tepat, dengan bimbingan ilmu. Ya. Naam. Liqaulihi ta'ala, bahwa dakwah itu harus dengan ilmu. Karena firman Allah Ta'ala, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u, aku berdakwah, ilallahi, ke jalan Allah, ala basiratin, di atas basirah. Ana wa manittaba'ani, yang menjalankan misi perjuangan dakwah demikian itu ialah aku dan orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan tidaklah aku termasuk golongan musyrikin. Kata Syekh rahimahullah, wal basiratu, dan basirah itu, takunu fima yad'u ilaihi, itu terjadi, fima yad'u ilaih, dalam apa yang dia seru padanya, yaitu apa? Materi dakwah. Fima yad'u ilaih, kamu berdakwah kepada apa? Kamu menyeru orang, menyeru kemana? Kepada Islam. Apa itu Islam? Harus kamu mengerti kepada materi dakwah yang akan kamu perjuangkan, sehingga kamu bisa dengan penuh percaya diri, penuh pede untuk mengajak orang kepada apa yang kamu seru itu. Sebab kalau kamu setengah-setengah di dalam menyeru orang kepada materi dakwah itu, orang pun akan setengah-setengah pula di dalam menerima dakwahmu. ogah-ogahan, kata orang Betawi. Ogah, katanya. Nah, kalau kamu itu setengah-setengah, tapi kalau kamu mantap dengan bil adillah, dengan dalil-dalil, dan da'i itu seperti pendekar. Bagaimana pendekar silat? Kalau dikenal, si fulan itu pendekar silat. Banyak pendekar-pendekar lain yang cemburu, ingin nyoba, ayo, kepingin saya coba ilmu. Gitu. Sedangkan di medan dakwah itu banyak da'i-da'i. Ada da'i ilal haq, ada da'i ilal dolal, ada da'i ilallah, ada da'i ila nafsih. Ya. Da'i ilal haq, berdakwah kepada al-haq. Ada da'i ladhalal, berdakwah kepada kesesatan. Da'i ilallah, berdakwah kepada agama Allah. Da'i ila nafsih, berdakwah kepada dirinya, popularitas dirinya, kemegahan dirinya, dan selanjutnya. Masing-masing da'i ini punya manuver-manuver, punya langkah-langkah perjuangan. Ada yang berjuang benar-benar berjuang. Ada yang berjuang dalam artian singkatan dari beras, baju, dan uang. Kan gitu. Macem-macem. Da'i itu. Ya. Nah, kalau ketika kamu nyemplung berlaga di medan dakwah itu, sudah kamu harus berhadapan dengan da'i yang merupakan lawan kamu. Loh, saya tidak mau musuh, saya ingin berdiri di semua golongan. Wah, kuna. Gak bisa seperti itu. Kamu pasti menghadapi musuh. Kalau kamu terus-menerus berprinsip berdiri di semua golongan, nanti kamu menjadi munafik. Apa munafik? Mudzabdzabina baina dzalik, kata Allah. Apa ayat itu? Mudzabdzabina baina dzalik. Mudzabdzabina baina dzalik la ya'ti ila haula wa la ya'ti ila haula, ayatnya itu. Mudzabdzabina baina dzalik artinya ragu di antara berbagai blok itu tadi. La ya'ti ila haula wa la ya'ti ila haula, tidak berpihak ke sini dan tidak berpihak ke situ. Tidak mukmin, tidak kafir. Inginnya ya setengah-setengah mukmin, setengah-setengah kafir. Tidak fasik, tidak soleh. Ya ingin di kalangan orang soleh dianggap orang soleh, di kalangan orang fasik dianggap temannya. Nah, itu kalau orang tidak punya pendirian. Ya, begitu akan dipaksa oleh keadaan untuk dia akhirnya tidak punya pendirian, dan itu bahaya. Nah, oleh karena itu, seorang da'i harus takunu fima yad'u ilaihi, dalam keadaan basirah, betul-betul memahami tentang apa yang dia seru kepadanya. Yaitu apa? Bi'ayyakuna da'iyatu, yaitu si da'i itu haruslah menjadi orang yang aliman bil hukmi syar'i, betul-betul alim, mengerti tentang hukum syariat. Wa fi kaifiyati da'wati, dan juga mengerti tentang bagaimana caranya dakwah. Wa fi halil mad'u, dan mengerti pula tentang keadaan si mad'u. Harus alim dalam tiga perkara ini. Tiga perkara itu apa? Pertama, hukum syariat. Fima yad'u ilaih, tentang kepada apa dia berdakwah. Ya, yaitu tentang hukum syariah. Kita berdakwah kepada kitabullah dan sunnah rasulnya, hukum syariah, maka kita harus mengerti kitabullah dan sunnah rasulnya. Yang kedua, dia harus mengerti kaifiahnya, cara-caranya, cara-cara dakwah. Cara-cara dakwah yang dituntunkan oleh Al-Quran wa Sunnah, yang tidak boleh dirubah-rubah. Ya? Ya. Karena ini termasuk daripada al-ibadah al-muta'addiyah, maka cara-caranya sesungguhnya tidaklah rinci. Banyak perkara-perkara yang diserahkan pada keadaan, perkembangan keadaan. Tetapi kalau sudah disampaikan cara-caranya oleh kitab sunnah, tidak boleh tidak kita hanya menjalankan cara itu. Naam. Itu harus kita mengerti betul. Yang jelas cara-cara yang dituntunkan ialah harus seorang da'i itu ikhlas lillah wa fillah, untuk Allah dan di jalan Allah, dan istiqamah di atas ikhlas ini. Sebab terlalu banyak da'i yang semula ikhlas akhirnya bengkok niatnya, yaitu tadi karena mengabaikan sunnah Nabi, bengkok niatnya. Begitu dia berdakwah, dakwah itu kan pasang surut, sedang surut, waduh, gak ada yang mau dengan dakwahku ini. Nah, terus ya apa? Terus syaitan mengutus orang, begini Ustaz, kalau Ustaz itu masih tetap berpegang dengan prinsip Ustaz itu, memang di sini nggak ada yang mau. Ya Ustaz harus bijaksanalah. Bagaimana caranya? Sedikit-sedikit. Ya untuk pertama nggak apa-apalah. Ustaz hadir di acara Maulid Nabi. Orang di sini tuh seneng sama Maulid Nabi, Ustaz. Nah, kalau Ustaz bilang bid'ah terus, ya gak ada yang mau. Tak. Iya ya. Katanya hati yang labil. Nah, itu dai bahayanya. Lah kalau saya tetap saja bersikeras demikian, gak ada yang mau. Iya ya. Ya sementara biar mau dulu, nanti kalau sudah mau saya bimbing kepada sunnah, tak beritahu nanti. Oh ini bid'ah ya akhi, nanti akan meninggalkannya. Nah begitu. Ya wis. Nah satu poin. Nah kompromi. Berikutnya, di sini nih Ustaz, orang itu sulit dikumpulkan Ustaz. Kalau hanya ceramah saja, yo sulit dikumpulkan. Harus ada atraksi-atraksi yang menarik. Lu terus bagaimana? Ya harus dipanggil musik dangdut atau ya sudah musik gambus sajalah. Islami, musik Islami. Yang penting kan mereka kumpul dulu. Nanti kalau sudah kumpul, Ustaz memberi pelajaran. Nah, nanti akan masuk. Iya ya. Lah kalau saya cuma ceramah saja, enggak laku lah. Kapan sampainya dakwah ini? Padahal dakwah ini harus sampai. Ya sudah kalau gitu. Sementara enggak apa-apa dulu. Nanti kalau sudah ketagihan dengan ceramah saya, nanti saya akan bilang, oh ini musik ini haram. Oh nanti akan meninggalkannya. Gitu. Meningkat lagi. Ustaz, kalau yang nyanyi itu cuma laki, kurang menarik. Jadi ya sekali-sekali ditampilkan perempuan. Supaya orang itu senang datang. Apalagi kalau artis terkenal. Begitu. Sedikit. Sedikit, sedikit terus sampai dalam kondisi sama sekali tidak bisa bergerak, tidak bisa kembali lagi karena sudah terlalu jauh. Kembali, oh bubar loh. Sudah merasa enak dengan masa yang besar. Bubar ini, waduh stres saya. Daripada stres, ya wes. Enggak apa-apalah. Allah Ghafurur Rahim gitu nanti. Demikian tahapan-tahapan orang itu binasa. Ya. Berhusnudzon kepada Allah dalam keadaan dia mendurhakai Allah, bersuudzon kepada Allah dalam keadaan dia mentaati Allah. Ini orang yang celaka. Ketika dia mentaati Allah, dia berpegang teguh dengan prinsip halal, haram, sunnah, bid'ah, tauhid, syirik. Waduh, ini kalau begini caranya enggak ada yang mau. Wah, nanti saya binasa. Terus bagaimana? Ah, lupa bahwa Allah yang akan melindungi kamu kalau kamu itu berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Begitu. Tetapi ketika bermaksiat kepada Allah, ya kan Allah Ghafurur Rahim. Yang penting ini kan bukan syirik. Begitu. Husnudzon. Sehingga merasa aman dalam bermaksiat kepada Allah. Dai-dai yang demikian ini banyak. Ya. Terjebak dalam berbagai bentuk kesesatan seperti itu. Karena sudah menyimpang dari niat semula. Oleh karena itu, tiga ilmu ini harus kuat. Menghunjam dalam hatinya. Dan harus menjadi kepribadian. Ilmu tentang agama yang kita dakwahkan kepadanya itu, ilmu tentang kaifiyah, cara-cara dakwah itu yang dituntunkan oleh syariah, dan ilmu tentang keadaan mad'u. Ya, kelihatannya tidak ada orang yang mau menerima dakwah itu, terus doa pada Allah dan terus istiqamah di atas dakwah. Nanti Allah akan datangkan orang-orang yang membela dakwah itu. Jadi tidak pernah akan dibiarkan begitu saja oleh Allah. Dakwah ilal haq itu. Dan kamu tidak boleh berpikir bahwa kalau tidak ada orang yang mau menerima itu berarti kamu gagal dalam dakwah. Lah, tidak demikian. Hah? Yang terpenting ialah kamu koreksi daripada dirimu dengan Alkitab wa Sunnah. mana yang melanggar daripada Alkitab As-Sunnah, itu kamu perbaiki untuk dicocokkan dengan Alkitab As-Sunnah. Adapun orang mau datang atau tidak, itu perkara yang tidak akan dimintai pertanggungan jawab kita oleh Allah di hari kiamat. Kenapa kamu dakwah kok enggak laku? Enggak ditanyai begitu oleh Allah. Hah? Nah, begitu. Wa majalatud da'wati katsiratun. Dan peluang-peluang dakwah, medan dakwah, majalat itu jamak dari majal. Majal, kesempatan, peluang, medan dakwah, itu kathira, banyak sekali. Minha, sebagian daripada peluang-peluang itu ialah ad-da'watu ilallahi ta'ala bil khutbati, berdakwah kepada Allah melalui khutbah. Khutbah Jum'ah, khutbah Eid, wa ilqa'il muhadarat, dan dengan memberikan apa itu namanya ceramah-ceramah, muhadarat. Wa minha ad-da'watu ilallahi bil maqalati, dan termasuk daripada majal peluang dakwah itu ialah berdakwah kepada jalan Allah dengan menulis makalah-makalah, artikel-artikel. Wa minha, dan juga termasuk daripadanya, ad-da'watu ilallahi bihalaqatil ilm, berdakwah kepada Allah, kepada agama Allah dengan halaqah-halaqah ilmu. Seperti ini. Halaqah ilmu. Ini majal dakwah. Wa minha ad-da'watu ilallahi bit-ta'lifi. Dan juga termasuk daripada peluang dakwah ke jalan Allah ialah dengan mengarang. Mengarang kitab atau mengarang apa, tulisan-tulisan di majalah. Nah. Ta'lif, mengarang. Wa nasyrid din an tariqit ta'lif, dan menebarkan nasyr, menebarkan agama melalui jalan pengarangan kitab, penerbitan. Ya. Wa minha apa? Ad-da'watu ilallahi fil majalisil khassati, berdakwah ke jalan Allah ke di majelis-majelis khusus. Ya. Apakah majelis keluarga atau majelis orang-orang tertentu yang mempunyai akses kekuasaan, mempunyai apa jalur kekuasaan untuk perlu dinasihati, agar dia memanfaatkan kekuasaannya untuk kemaslahatan agama Allah. Fa idza jalasal insanu fi majlisin, maka apabila seorang duduk di satu majlis, fi da'watin matalan, dalam satu dakwah misalnya, fa hadza majalun lid-da'wati ilallahi, dalam satu undangan, fi da'watin, dalam satu undangan, diundang walimah, diundang makan malam, makan siang. Fa hadza majalun lid-da'wati ilallahi azza wa jalla, Semua itu adalah peluang untuk berdakwah ke jalan Allah. Walakin yang bagi antakuna ala wajhin, akan tetapi haruslah dakwah itu antakuna dilakukan dengan ala wajhin dalam bentuk yang apa? La malala fihi, tidak mengandung kejenuhan, tidak sampai membuat orang jenuh. Akhirnya lari dari ilmu. Wala ithqal, dan tidak memberatkan. Terutama orang yang belum mengenal manisnya ilmu, sedang kita ajak kepada ilmu, sedikit saja sampaikan. Sebab kalau disampaikan kok banyakkan nanti. Waduh, ilmu kayak gini ya sudah. Males. Nah, begitu. Lari dia dari ilmu. Ya. Naam. Dan tidak berat. Wa yahsulu hadza, dan bisa terjadi yang demikian itu baik bi ayyurid da'iyah ad-da'iyatu, di para dai itu yurid mengemukakan mas'alatan ilmiyatan, masalah ilmiah dikemukakan alal jalisin, kepada orang-orang yang sedang duduk-duduk. Tsumma tabtadi'ul munaqashatu, kemudian dimulailah terjadi munaqashah, perdebatan. Wa ma'lumun annal munaqashata was-su'ala wal jawaba, dan sebagaimana diketahui bahwa al-munaqashah, apakah itu seminar perdebatan atau apa, soal wal jawab, dan dalam bentuk tanya jawab, lahu daurun kabirun, dia mempunyai peranan yang besar, fi fahmi, dalam memahami ma anzalallahu ala rasulihi, tentang apa yang Allah turunkan kepada rasulnya, wa tafhimihi, dan dalam memahami apa yang Allah turunkan pada rasulnya. Waqad yakunu aktsara fa'aliyah, bahkan kadang-kadang bisa terjadi dengan soal jawab itu aktsara fa'aliyah, lebih besar pengaruhnya. Fa'aliyah pengaruhnya min ilqa'i khutbatin aw muhadaratin, daripada disampaikannya khutbah atau muhadharah. Wa ilqai mursalan, dan dengan daripada diutusnya atau ditulisnya, dikirimnya apa, surat. Kama huwa ma'lum, sebagaimana hal ini telah diketahui. Ya. Naam. Ila hunaya akhwan.